Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan mahdhurat al-ihram, mahdhur-mahdhur lainnya. Al-mahdhur al-khamis, larangan yang kelima. Aqdun nikahi lahu wa li ghairi. Akad nikah, ya, tidak boleh ketika sedang berihram. Akad nikah lahu, akad nikah untuk dia, ya, untuk dia dan untuk selainnya. Dia tidak boleh terlibat dalam akad nikah. Nah, tidak boleh terlibat dalam akad nikah. Ya. Baik akad itu untuk dirinya atau untuk orang lain. Kemudian al-mahdhurus sadis, larangan yang keenam, al-wata'u fil farji, yaitu melakukan jima, ya, ketika sedang berihram. Dan ini larangan yang terbesar. Ini larangan yang terbesar dan risikonya paling besar. Wa huwa mufsidun lil hajji qabla at-tahallul al-awwal. Ya. Yang keenam ini, ya, yaitu jima bersetubuh pada kemaluan, wa huwa mufsidun lil hajji, ini membatalkan haji qabla tahallul awal, apabila dilakukan sebelum tahallul awal, sebelum tahallul awal. Nanti akan dijelaskan pada sifat manasik haji, istilah tahallul awal dan tahallul tsani, ada dua tahallul. Ya. Apabila ini dilanggar sebelum tahallul pertama, maka batal hajinya. Batal hajinya. Walau ba'da al-wuqufi bi Arafah. Walau ba'da al-wuqufi bi Arafah. Walaupun itu dilakukan setelah melakukan wukuf di Arafah. Dia sudah melaksanakan rukun wukuf di Arafah. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Tetapi dia melakukan ini sebelum tahallul pertama, batal hajinya. Akan datang penjelasan lebih detail tentang ini pada masalah berikutnya yang menjelaskan tentang konsekuensi. Konsekuensi pelanggaran mahdhuratul ihram ini. Ya, nanti akan ada rincian di sana terkait dengan fidyah, ya, dan terkait dengan ini batalnya haji. Al-mahdhur as-sabi'u, larangan yang ketujuh, al-mubasharatu fima dunal farji. Al-mubasharatu fima dunal farji, persetubuhan dengan pasangan suami istri di selain kemaluan. Ya. Selain jima. Wala tufsidun nusuka. Dan ini tidak membatalkan nusuk, tidak membatalkan haji. Ya. Wa kadal qiblatu, begitu pula al-qiblah, berciuman, wal lamsu, meraba, menyentuh, wan nadru bi syahwatin, menatap dengan syahwat. Ya. Bahkan begitu pula ucapan fahish, yakni ucapan percakapan yang mengundang syahwat, yang membangkitkan syahwat, ya, semuanya masuk dalam kategori ini dan terlarang selama berihram. Al-mahdzur ats-tsaminu, larangan yang kedelapan. Qatlu saydil barri wasdiyaduhu. Qatlu, membunuh. Saydil barri, hewan buruan yang ada di daratan. Yang ada di daratan. Berarti hewan yang di air tidak masalah. Ya. Yang dilarang adalah membunuh hewan buruan yang ada di darat. Ijang, kelinci, belalang, dan yang lainnya. Ya, yang berkeliaran secara liar. Nah. Dan merupakan hewan buruan. Nah, bukan yang diternak, ya, oleh seseorang. Wastiyaduhu, dan memburunya, tidak boleh berburu selama berihram. Tidak boleh berburu selama berihram. Jadi tidak boleh berburu, membunuh hewan buruan, dan hewan buruan dimaksud di sini adalah, ya, hewan yang termasuk dalam kategori hewan yang bisa diburu, yang berkeliaran secara liar di darat, yang di darat. Nah, wa yajuzu lahu qatlul fawasiqi, dan dibolehkan bagi orang yang berihram untuk membunuh hewan al-fawasiq, yaitu hewan yang pengganggu. Disebut fawasiq, yakni hewan fasik yang pengganggu, ya, yang jahat. Nah, fawasiq ini hewan-hewan yang jahat, yang pengganggu. Allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatliha, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Fil hilli wal harami, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatliha, untuk dibunuh. Fil hilli, di luar tanah suci, di tanah halal, ya, yaitu di luar tanah suci, di luar batas tanah suci. Wal harami, dan di tanah suci, di tanah haram. Yakni Nabi alaihi salatu wasalam, karena kejahatan hewan-hewan itu, maka Nabi memerintahkan untuk membunuhnya. Dibolehkan dibunuh meskipun di tanah suci, meskipun dia berada di dalam batas tanah suci. Bukan hanya dibolehkan di tanah halal, yakni di luar batas tanah suci, ya, tetapi meskipun dia berada di dalam tanah suci, ya, boleh baginya membunuhnya, karena hewan-hewan itu fawasik, hewan-hewan yang jahat, pengganggu. Lil muhrimi wa ghairihi, boleh membunuhnya, baik orang yang muhrim, yang berihram, ya, wa ghairihi, dan selainnya. Nabi merintahkan, ya, membunuh hewan-hewan jahat itu di luar tanah suci dan di dalam tanah suci, bagi yang berihram dan yang tidak berihram. Apa saja al-fawasik yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh itu? Ya, wahia, yaitu al-ghurabu, burung gagak. Wal-fa'ratu, wal-fa'ratu, tikus. Wal-akrabu, kalajengking. Wal-hida'atu, burung rajawali. Wal-hida'atu, burung rajawali. Wal-hayyatu, ular. Wal-kalbul akur, anjing galak. Anjing galak yang suka menggigit. Ya. Kemudian wala yajuzu lahu li'anatu ala qatli saydil barri. Wala yajuzu lahu, dan tidak dibolehkan bagi orang yang berihram al-i'anatu, membantu. Membantu ala qatli saydil barri, atas pembunuhan hewan buruan yang ada di daratan. Artinya, meskipun dia tidak ikut berburu, ya, secara langsung, tidak berburu secara langsung dalam arti bukan dia yang langsung menangkapnya atau membunuhnya, menombaknya misalnya atau memanahnya, tapi dia membantu, ikut membantu di situ, ya, ikut membantu. Apa saja bentuk bantuan, misalkan dia ikut menghadang, misalkan ya, ikut menghadang di sebelah sana gitu, menghalangi larinya hewan buruan itu. Wah, ini membantu. Dan semisal dengan itu, ya, la bil isyarati wa la bi ghairiha. La bil isyarati, tidak membantu dengan cara isyarat. Nah, isyarat saja tidak boleh, ya, dengan memberi isyarat, menunjukkan misalkan, ya, menunjukkan posisinya, ya, wala bi ghairiha, dan tidak pula selainnya. Seperti contohkan tadi, misalnya ikut menghadang dan seterusnya, semisal itu, apa saja yang sifatnya ada keterlibatan dalam hal ikut membantu perburuan itu, ya, maka itu tidak boleh. Wala yajuzu aklu masida min ajlih. Wala yajuzu aklu masida min ajlih, dan tidak boleh, ya, memakan hewan buruan yang berhasil diburu, berhasil ditangkap, ya, berhasil diburu pada perburuan itu, ya, min ajlihi, karena dia. Jadi perburuan itu dilakukan untuk dia, min ajli. Dia tidak boleh memakan. Artinya bukan dia yang berburu, yang berburu orang lain, tapi orang lain ini meniatkan berburu hewan itu dengan maksud, dengan niat untuk dia. Ya. Diburu hewan itu untuk dia, untuk diberikan ke dia. Nah, maka dia yang berihram ini, yang memang hewan buruan itu ditangkap, diburu untuk dia, maka dia tidak boleh memakannya. Nah, kemudian at-tasi'u, mahdud yang ke-9, la yajuzu lil muhrimi wala ghairihi, tidak boleh bagi orang yang sedang berihram dan tidak boleh pula bagi selain orang yang berihram. Jadi larangan yang ke-9 ini bukan larangan khusus bagi orang yang berihram saja, tetapi berlaku bagi semua orang, baik dia sedang berihram atau tidak, ya, dia tidak boleh melakukannya. Yaitu apa? Qat'u syajaril harami au nabatihi ar-ratbi. Ghairil mu'zi. Tidak boleh bagi orang berihram dan tidak boleh bagi selainnya. Qat'u, memotong. Memotong. Syajaril haram. Pepohonan yang tumbuh di tanah haram. Tanah suci. Ada pohon-pohon yang tumbuh liar, ya, di tanah haram, tanah suci, itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dipatahkan, ya. Au nabatihi ratbi, atau tumbuhan yang ada di tanah suci yang masih segar, ya, yang masih segar, yang masih basah, yang masih segar, tidak boleh dipetik. tidak boleh dipatahkan dan seterusnya, ya. Ghairil mu'dhi, pohon atau tumbuhan yang tidak mengganggu. Yang tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu sehingga tidak ada alasan untuk, ya, untuk kemudian disingkirkan dengan alasan gangguannya karena ini tidak mengganggu. Sementara itu adalah pohon tumbuhan yang tumbuh di tanah suci, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipatahkan, dipotong, dipetik, ya. Adapun jika ada dahan, ranting, ya, yang mengganggu, ya, mengganggu jalan misalkan, ya, di sini dikatakan setelahnya, wa yajuzu qat'ul awsalil mu'dhiyati fi at-tariq. Wa yajuzu, dan boleh qat'ul awsali, memotong dahan-dahan pohon, ranting-ranting pohon, al-mu'dhiyati, yang mengganggu fitrik di tengah jalan. Yang mengganggu di jalan. Mengganggu pengguna jalan. Maka itu boleh. Disingkirkan. Dipotong, disingkirkan. Ya. Karena mengganggu. Nah. Kemudian terakhir ada perkecualian. Wa yustathna min syajaril harami al-idhkhiru. Yustathna, diperkecualikan, min syajaril haram, dari pohon-pohon, ya, yang tumbuh di tanah suci, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dipotong, ya, patahkan. Diperkecualikan dari larangan itu al-idhkhiru. Al-idhkhir adalah sejenis tumbuhan, baunya harum, dan itu dimanfaatkan, ya, di masa Nabi alaihi salatu wasalam, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, dan itu diperkecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, itu boleh. Jadi satu-satunya tumbuhan yang tumbuh liar di tanah suci, di tanah haram, yang diperkecualikan dari larangan, boleh diambil, boleh ditebas, boleh dicabut, dimanfaatkan, adalah al-idhkhir. Naam. Kemudian, wa ma ambatahu al-adamiyyuna bil ijma'. Ya, dan perkecualian berikutnya adalah ma anbatahu al-adamiyyun. Tanaman, tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Ya, bukan tumbuh liar, dia yang tanam. Dia yang menanamnya. Dia yang menanamnya. Ya, ditanam oleh manusia, oleh orang-orang, ya. Sebagai tanamannya, maka itu boleh. Nah, bil ijma', ini berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma' ulama, barakallahu fikum. Mahdhuratul ihram telah selesai. Pembahasan sampai di sini. Nah. Pada masalah berikutnya kita akan membahas yaitu tentang fidyah al-mahdhurat, fidyah pelanggaran hal-hal yang dilarang selama berihram dan terkait dengan konsekuensi lainnya. Ini terkait dengan konsekuensi pelanggaran salah satu dari hal-hal yang dilarang selama berihram, salah fidyah, batal tidaknya haji. Nah, itu akan kita bahas pada masalah berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Sementara ini pelajaran kita insyaallah kita akan lanjutkan masalah berikutnya itu pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala wa'alaikum. Tafadzalu, jazakumullah khairan, subhanallah, bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.